Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa abnai, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala karunia, rahmat, hidayah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kenikmatan di mana Allah mudahkan bagi antum semua, bagi kita, sabilul ilm, jalan ilmu itu yang kita pelajari, itu yang kita kaji, itu yang kita murojaah, itu yang kita sibukkan diri dengannya. Wa nas'alullah al-istiqamah alaih. Karena tentunya seorang yang berada di atas jalan ilmu, maka sungguh dia di atas kebaikan yang sangat besar. Dan itu yang Allah sebutkan, itu pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Allah katakan di dalam Quran, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang diajarkan kepada mereka, telah diingatkan kepada mereka, maka itu khairal lahum, itu yang baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan lebih membuat mereka kokoh dan sabat di atas al-haq. Lakana khairan lahum, menunjukkan orang yang di jalan ilmu seperti antum ini, alal khairiyah, alal khairiyah azimah. Makanya Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, lakana khairon lahum, menunjukkan besarnya, betapa luasnya kebaikan mereka. Alal khairiyah, kamu sadari kamu sedang di atas kebaikan, kamu di atas khairiyah di jalan ilmu ini. Selain daripada itu, kalau keutamaan ilmu dan fadilahnya antum tentunya sering dengar, tetapi yang di waktu yang singkat ini kita murojaah terkait thamaratul ilm, buah dari ilmu ini, ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah yang kita pelajari. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Layaknya kamu tanam, kamu menanam tanaman di kebunmu, di tanahmu. Mulai biji, kamu pupuk, kamu siram, kamu ini, kamu itu, kamu semprot. Semua proses, waktu, tenaga, satu yang kamu tunggu, buahnya. Keluar buahnya, bisa kamu petik, bisa kamu nikmati. Ilmu pun demikian, yang kamu pelajari, yang kamu kaji, kamu hafal, kamu tasmi', kamu ujian, kamu jawab, kamu ini, itu, proses ini, kamu tinggalkan keluarga, jauh mungkin, kamu tidak bisa main-main bebas seperti yang di luar sana, Semua itu ada buah yang dinanti. Buah ilmu tentunya banyak, tetapi beberapa yang bisa kita sampaikan di sini karena waktu. Yang pertama dan utama, ilmu akan mengajarkan kita, mengingatkan kita ikhlasul amal lillah, keikhlasan beramal untuk Allah. Dan seperti yang antum tahu, tentunya ikhlas tujuan kita hidup, tujuan Allah ciptakan kita, bahkan tujuan Allah ciptakan langit, bumi dan seisinya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, murni untuk Allah yang mereka harap hanya ridhonya segala amal perbuatan mereka. Keikhlasan tujuan kita hidup, tauhid. Bagaimana kaitannya ilmu itu membuahkan keikhlasan? Ayat ketika Allah memerintahkan birrul walidain, antum pada tahu di surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini semua kan terkait ajaran Allah, perintahnya untuk anak itu bakti kepada orang tuanya. Enggak boleh berkata uff yang menunjukkan kekesalan, kejengkelan kepada orang tua. Tidak boleh membentak, tidak boleh suaranya lebih tinggi, diperintah untuk berlemah lembut dalam tutur kata, sopan kepada orang tuanya, turunkan sayap rahmat kepada keduanya, ditafsirkan, yaitu dengan bentuk jangan kamu tolak apapun yang mereka minta, yang orang tuamu inginkan. Ya tentunya selama itu bukan maksiat. Apapun yang mereka inginkan darimu, lakukan, berikan. Itu makna turunkan sayap rahmat kepada mereka berdua. Doakan mereka, irhamhuma kama rabbayani shaghira, terutama saat mereka usia tua. Bapakmu atau ibumu atau salah satu dari keduanya, tentu kamu tahu ketika orang tua, semakin usia senja, semakin rewel. Ada saja minta ini, minta itu. Terkadang kekanak-kanakan, gampang tersinggung. Mungkin bahkan kamu harus melayani secara fisik. Mungkin dia sudah gak kuat jalan, kamu harus bopong, kamu harus suapi makan, mungkin dia buang air di tempat, usia. Al-Muhim, setelah sekian perintah bakti kepada orang tua, larangan untuk durhaka kepada mereka, Allah katakan ayat berikutnya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian, Allah Maha tahu apa yang di dalam diri kalian. Kenapa Allah katakan demikian? Karena seringnya, masyaallah, at-taufiq wal hidayah, kalaupun secara zahir tampak si anak bakti kepada orang tuanya. Melakukan ini, melakukan itu, memberi ini, itu. Nurut secara zahirnya. Tapi batinnya kesal. Hatinya jengkel, gak senang. Seakan-akan dia katakan walaupun tidak terucap, duh, bapak ini, ibu ini rewel, manja, bikin kesel, bikin capek. Walaupun itu tidak terucap. Dia lakukan memang bakti kepada orang tuanya, tapi hatinya dalam keadaan gak senang. Apa yang rusak di situ? Keikhlasan. Karena keikhlasan di sini, dalam hati, bisa jadi sia-sia pengorbananmu, berat bakti kepada orang tua. Tapi ketika itu tidak didukung dengan keikhlasan di dalam hati, gak ada artinya semua pengorbanan kamu. Makanya Allah ingatkan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Hati-hati dari amalan zahir yang tidak dikuatkan, tidak didukung dengan keikhlasan di dalam hati. Ini kan ayat, ilmu mengajarimu keikhlasan. Maka itu buah yang sangat besar dari ilmu mendidik kita untuk ikhlas. Ilmu ini mengingatkan kita untuk selalu ikhlas, sehingga kita tidak hanya melakukan amalan itu secara zahir, sementara kita lalai batin kita, kalbu kita tidak ada keikhlasannya. Dididik oleh ayat, ilmu menjaga keikhlasan, mengajari kita keikhlasan. Orang yang ikhlas tidak mencari panggung. Orang yang ikhlas tidak ingin namanya yang terangkat, dikenal, disebut orang. Yang penting bagi dia keridhaan Rabb-nya, pahala di sisi Allah. Orang gak ada artinya bagi dia, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan menjatuhkan orang lain untuk mengangkat dirinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wa Nihayah membawa cerita kisah seorang khalifah, Adhunu Musta'sim Billah atau Mu'tasim Billah, ketika beliau bersama pengawal pribadinya, kalau sekarang bodyguardnya gitulah, namanya Khafif, berdua berburu, kebiasaan orang Arab, apalagi penguasa, senang berburu. Hasil berburu cari buruan, rusa atau apa. Hasil di kejauhan sana, subhanallah, dihadang oleh seekor singa besar, ngaum-ngaum dan siap menerkam. Kata khalifah kepada Khafif, pengawalnya, Khafif, jaga dan selamatkan khalifahmu. Ini singa, bukan binatang biasa. Antum tahu bagaimana, siapa yang berani menghadapi singa? Itu gemetar Khafif, goyang semua badannya. Ya wajar takut. Kata dia, ya kalau bahasa kita, afwan khalifah, siapa yang berani ngadepi singa? Kata Khafif menceritakan, gak banyak bicara, si khalifah turun dari kudanya. Kata dia, kalau begitu pegangkan kuda khalifahmu. dipegang oleh Khafif. Kemudian dia hunuskan pedangnya, si khalifah ini, dan dia hadapi itu singa seorang diri. Singkat cerita, sampai singa itu mati, dia bunuh. Tentunya hebat, pemberani, dan luar biasa. Hasil selesai, mereka lanjutkan perjalanan sampai pulang ke kota, ke istana. Kata Khafif di sini syahid, yang aku kagum pada khalifah, yang membuat aku kagum tiga perkara, dan aku gak tahu dari tiga ini yang paling besar yang mana, karena masing-masingnya luar biasa besarnya. Satu, keberanian khalifah. Singa dihadapi seorang diri. Satu. Kedua, dia tidak mencerca atau menjatuhkan aku. Keumuman orang, kalau posisi seperti itu kan kesempatan untuk menjatuhkan. Apa kamu ini, cemen kamu, pengecut kamu, penakut. Apa kamu ini, begini-begini, jadi bahan ledekan. Tapi enggak, kata Khafif. Diam, dia enggak mau menjatuhkan aku. Selesai bunuh, pedang dikembalikan, lanjut jalan. Yang ketiga, kata Khafif, dia tidak menceritakan itu kepada siapapun. Kalau Khafif gak cerita, mungkin kisah itu juga gak sampai ke kita. Gak akan sampai ke Ibnu Katsir rahimahullah. Keumuman orang gak akan tahan untuk cerita kan. Singa, wah tadi di jalan saya ketemu singa gede, besar, mengaum, mau nerkam. Tak lawan sendiri, Khafif gak berani. Dia nerkam saya begini, saya keluarkan jurus ini, tak tusuk sama saya, gue ini mati. Wah, karena di situ akan naik nama dia. Di situ akan kenal orang siapa dia, pemberani, orang hebat. Khalifah tutup mulut, gak cerita ke siapapun, gak ada yang tahu. Keikhlasan dibutuhkan di dalam hidup, dalam segala tutur kata, gerak-gerik, dan kehidupan kita semua. Allah yang Maha tahu apa yang kamu lakukan, dan itu yang terpenting bagimu, apa yang di sisi Allah. Yang kedua, buah daripada ilmu membuat orangnya beramal, dan itu juga buah yang dinanti. Beramal soleh, beribadah, tambah ketaatannya kepada Allah. Makanya ketika Allah sifati orang-orang yang berilmu, Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sibuk dalam khairat, berdoa selalu kepada kami dengan penuh harap, dengan rasa takut. Di antara itu, dan selalu khusyuk kepada kami, beramal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilm bil amal, fa in ajabah wa illar tahal. Ilmu itu memanggil amalan untuk bersanding berdua selalu bareng. Ada ilmu, ada amal. Kalau amalannya datang, mau diamalkan, akan tetap ilmu itu padanya, kalau tidak ilmu pun akan meninggalkanmu. Artinya enggak akan ada gunanya ilmu itu. Sia-sia, enggak ada amalannya. Ilmu untuk diamalkan. Dan kita diciptakan untuk ibadah, untuk beramal soleh, taat kepada Allah. Dan itu buah daripada ilmu, pengamalannya. Kata Imam Ahmad, tidaklah lewat padaku satu hadis pun kecuali aku berusaha mengamalkannya, walaupun sekali. Sampai ketika sampai kepadaku hadis bahwa Rasulullah SAW berbekam dan beliau bayar, beliau kasih upah tukang bekamnya, aku segera ke pasar. Ya, karena di zaman dulu ahli-ahli tukang bekam itu duduk di pasar di pinggiran gitu, yang mau bekam bekam di situ nanti dibayar. Aku ke situ, aku berbekam dan aku beri upah si tukang bekamnya. Beliau amalkan. Rahmatullahi alaih. Pengamalan terhadap ilmu. Yang ketiga, ilmu membenahi akhlak dan adab kita. Terbenahi. Mungkin sebelum dia berilmu, sebelum belajar, jelek perangainya, buruk sikapnya, watak dan akhlaknya. Tapi dengan ilmu dia dibenahi. Artinya ada perubahan ke arah positif tentunya. Dengan dia berilmu, belajar ilmu. Dan itu terlihat. Dan itu tidak lama kalau Allah inginkan kebaikan bagi seseorang. Kalau Allah jadikan ilmunya itu ilmu nafi', berubah dia. Makanya disebutkan oleh ulama salaf, kana ar-rajul idza talaba al-'ilm la yalbath an yura dhalika fi dallihi wa samtihi wa hadiyih. Orang dulu kalau belajar ilmu enggak lama akan terlihat perubahan pada sikap-sikapnya, tindak tanduknya, tutur katanya, gerak-geriknya. Orang akan melihat berubah fulan, masya Allah nggak seperti dulu. Dulu nakal, dulu la'ab ini orang, dulu begini mulutnya, tabiatnya begini, sifatnya begini. Tapi dia dirubah oleh ilmu, akhlaknya jadi lebih baik, adabnya menjadi lebih mulia, dan itu buah daripada ilmu. Tanda kalau ilmu itu bermanfaat pada dirinya. Nas'alullah min fadlih. Sebagian ulama katakan itu massah. Asabathu massatun nubuwah. Dikatakan begitu. Dia terkena massah kenabian. Massah itu apa ya? Kalau dalam konteks negatif, untuk memahamkan dulu apa itu massah. Kalau dalam konteks negatif, massah itu kerasukan. Kayak orang na'udzubillah misalnya, kerasukan jin, syaitan. Kan dia jadi berubah kan? Semula orangnya pendiam, baik begini, tiba-tiba teriak-teriak, matanya melotot, merah, ngamuk, ngancurkan, mukul, mungkin ini itu. Orang heran, kaget, kenapa fulan ini, ada apa dengan fulan? Asobat humassah, syaitoniyah. Dia kerasukan setan, kemasukan jin, sehingga berubah. Paham ya Mas? Kerasukan. Cuman ini dalam konteks positif, dia kerasukan kenabian. Mungkin gak tahu bahasa yang lebih tepat apa, mungkin bukan kerasukan semestinya. Cuman ya itulah gambaran mendekatkan. Dia dirubah oleh ilmu kenabian ini. Akhlaknya jadi baik, adabnya. Dulu orang gak senang pada dia karena tutur katanya berubah. Masah nubuwah, merubah dia. Akhlaknya jelek, mungkin dulu begini begitu, pendusta, berkhianat, ini nipu, dan lain sebagainya. Dia dirubah oleh ilmu. Jadi orang yang amanat, akhlaknya baik, tutur katanya thayyib. Wah, kata orang jadi senang padanya. Dan itu buah daripada ilmu. Ada tampak terlihat perubahan pada dirinya. Pasti terlihat takhasyu'ihi, dalam kekhusyuannya, dalam tutur katanya, dalam yakni kesehariannya berubah. Sehingga kalau masih belum berubah akhlak seseorang, adab dia ya seperti itu dulu dia sebelum berilmu, setelah berilmu pun tetap seperti itu, hendaklah dia bercermin, introspeksi diri, khawatir kalau-kalau ilmu yang diberikan padanya bukan ilmu nafi'. Beristighfar kepada Allah. Yang keempat, ilmu pula membuat diri kita al-hub li ahlihi wa tazayyun bi zinati ahli, membuat kamu cinta kepada orangnya, orang yang berilmu. Ya, ini cinta kepada para ulama, masyayikh, ahlul ilm. Dan berhias diri seperti hiasan mereka. Artinya ilmu itu akan mau tidak mau, kamu sadari atau tidak, membuat kamu ingin mencontoh, bertoladan kepada orang-orang yang berilmu. Dan itu ya logis. Kamu lihat adik kamu yang masih kecil, misalnya, dia seneng sama tentara misalnya atau polisi. Kamu lihat gerak-geriknya kan akan niru kan. Karena seneng sama tentara, dia pakai minta dibelikan baju tentara. Nanti megang senjata plastik mainan karena dia asyik sama tentara atau polisi-polisi gitu. Kalau yang perempuan karena suka perawat misalnya, bonekanya di seakan-akan itu pasien dia. Mencintai sesuatu membuat dia ingin meniru yang dia cintai. Dan itu buah daripada ilmu. Membuat orangnya berteladan, dan terutama tertinggi teladannya Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, tabi'in dan a'immatul huda, para ulama setelah mereka. Makanya dikatakan wa tashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah mereka walaupun kamu enggak sama seperti mereka, enggak akan bisa mengejar mereka. Tapi paling tidaknya menyerupai, berusaha menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Berusaha meniru ibadah mereka seperti apa, akhlak mereka bagaimana, adab mereka seperti apa, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka, rahmatnya mereka, santunnya mereka, wa ila ghairi dzalik. Ditiru. Dicontoh. Dan itu kemuliaan. Dan seperti itu a'immah dulu, Abu Dawud, Imam Abu Dawud As-Sijistani, lama sekali berguru kepada Imam Ahmad begitu beliau masuk Baghdad, dan sangat cinta kepada Imam Ahmad, sangat dekat dengan Imam Ahmad, sampai-sampai disebutkan karena Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Abu Dawud itu diserupakan seperti Ahmad bin Hanbal, syekhnya, gurunya. Artinya kalau orang melihat Abu Dawud pasti akan mengatakan ini orang kayak Imam Ahmad. Subhanallah, mengingatkan kita kepada Imam Ahmad. Gerak-geriknya, adabnya, akhlaknya, tutur katanya, ibadahnya kayak Imam Ahmad orang ini. Ya karena seperti itu ditiru oleh beliau. Dan itu kemuliaan. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Dan Ahmad bin Hanbal sendiri diserupakan seperti Imam Waqi', syekhnya, gurunya. Orang melihat akan pasti katakan ini persis seperti Waqi'. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan, dan Waqi' pun diserupakan seperti Sufyan, syekhnya. Wa kana Sufyan yushabbah bi Sulaiman bin Tarhan rahimahullah, diserupakan seperti Imam Sulaiman. Wa kana Sulaiman yushabbah bi Alqamah, Sulaiman pun diserupakan seperti Alqamah Nakhai. Wa kana Alqamah yushabbah bi Ibnu Mas'ud, Alqamah pun diserupakan seperti Ibnu Mas'ud, sahabat. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud ya seperti itu yang ada pada Alqamah, persis ditiru segalanya. Wa kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud disebutkan seorang sahabat yang sangat diserupakan dengan Rasul SAW. Ditiru oleh beliau segala sesuatunya. Barokahnya ilmu, buah daripada ilmu membuat kita cinta kepada orangnya dan meniru mereka, berusaha bersuri toladan kepada mereka. Dan itu buah daripada ilmu. Wahakadha, ilmu banyak buahnya. Intinya ahibati rahimani wa rahimakumullah, teruslah kamu belajar ilmu, menuntut ilmu. Ikhlaskan niat dalam talabul ilm. Berharaplah hanya yang di sisi Allah. Mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita agar tergantikan itu dengan ilmu. Keikhlasan aziz, mahal. Keikhlasan itu berat. Bukan kita yang mengucapkan berat, a'immah. Sampai sekelas Sufyan pun mengatakan itu, paling berat aku menghadapi keikhlasan. Karena niat berubah-ubah terus dalam hati. Orang inginnya nama dia yang terangkat, sosok dia yang paling di depan, disebut-sebut orang. Keikhlasan bertentangan dengan itu. Makanya ada ucapan Imam Syafi'i yang disebutkan patut ditulis dengan tinta emas. Beliau katakan, wadittu annan nas yata'allamuna hadzal ilm wala yansibuna ilayya min dhalika bisyai. Aku berharap orang belajar ilmu ini dari beliau. Ini beliau yang mengajarkan ilmu ini. Nah, tapi aku inginkan tidak sedikit pun itu mereka nisbatkan kepadaku. Bahwa ini penjelasan Syafi'i, ini syarahnya Syafi'i, ini pendapatnya Syafi'i, ini madhabnya Syafi'i. Sehingga Syafi'i yang terangkat namanya. Aku tidak menginginkan itu, kata beliau. Yang penting ilmu sampai ke mereka. Dan Allah Maha tahu itu dari beliau. Pahala akan tetap ngalir kepada beliau. Yang beliau inginkan bukan kemudian dinisbatkan ilmu itu kepadanya, bahwa ini jasa Syafi'i, bahwa ini adalah kebaikan Syafi'i. Bukan itu yang beliau harap. Ikhlasun niyyah. Disebutkan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah di biografi beliau, suatu ketika di majelisnya begini, di masjid beliau, beliau membahas satu masalah. Tidak disebutkan itu masalah apa, yang jelas disebutkan masalah yang sangat rumit dan belum terpecahkan oleh para fuqaha di kitab-kitab fikihnya. Masalah yang sangat sulit. Itu beliau kupas satu demi satu, madhab-madhab para ulama beliau sebutkan, ijtihadat mereka, dalil-dalilnya beliau kompromikan, beliau bahas dengan kaidah-kaidahnya secara ilmiah dan detail, rinci, sampai pada kesimpulannya. Dan membuat kagum para murid-muridnya. Masya Allah, pembahasan Ibnu Rajab tentang masalah ini terurai itu masalah yang semula sangat sulit. Nah, dengan ilmiah, dengan kaidah-kaidah ilmiahnya, tampak di situ keilmuan seorang Ibnu Rajab, tampak di situ keahlian, kepiawaian beliau dalam ilmu. Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, khalifah di zaman itu mengundang para hakim, para ulama, fuqaha kumpul di istana. Lalu di antara yang dibicarakan di situ masalah fikih itu tadi. Ditanyakan oleh khalifah, karena khalifah di zaman itu belajar juga, tidak jarang dari mereka alim. Walhasil ditanyakan oleh khalifah kepada seluruh yang hadir, bagaimana menurut kalian, siapa yang bisa menjelaskan masalah ini? Dalilnya seperti apa, kaidahnya bagaimana, bisa terurai? Semua diam. Padahal itu kumpul. Nah, khalifah yang ngundang, para ulama-ulama besar, fuqaha, para hakim-hakim, karena hakim tentunya orang berilmu. Gak ada yang jawab. Termasuk Ibnu Rajab di undangan dan tidak menjawab. Diem. Muridnya yang juga ikut, ini tola-tole satu dengan yang lain, seakan mereka katakan, ya Allah ya Syekh, bicara, ayo ini kesempatan. Tunjukkan, seakan-akan mengatakan, tunjukkan kepada khalifah kalau engkau itu di atas yang lainnya. Karena tentunya murid bangga kan, seneng gurunya di atas yang lainnya, semua pada gak bisa jawab, apalagi di depan khalifah. Hanya gurunya yang bisa. Dan mereka tahu itu, kemarin baru dibahas. Diam Ibnu Rajab. Sampai majelis selesai, sampai pulang. Begitu sampai di rumah, ditanya oleh mereka, ya Syekh, kenapa engkau enggak bicara? Kenapa engkau enggak jawab? Itu kan yang kemarin kau bahas. Dengan Masya Allah rincinya, dengan ilmiahnya, dengan kaidahmu ini, itu penjelasan yang luar biasa. Kenapa engkau, istilahnya gemes kami, kok engkau enggak mau bicara, kenapa? Di situ jawaban Imam Ibnu Rajab, kata beliau, wahai murid-muridku, majelisku bersama kalian, ini saat kemarin di masjidnya, itu majelis lillah, majelis karena Allah. Ini majelis ilmu, murni yang dibahas ilmu, kajian, dars. Tapi kalau tadi di depan para ulama, fuqaha, hakim, khalifah, itu majelis dunia. Karena kalau beliau bicara jelas, nama pribadi beliau yang akan naik. Dan orang siapa yang kuat mendapat posisi itu, jadi sanjungan, orang telunjuknya semua mengarah kepada dia, dieluh-eluhkan fulan, alan, dia begini, dia begitu. Semua gak ada yang bisa, hanya dia yang bisa. Gak ada yang bisa, itu majelis dunia. Makanya beliau pilih untuk diam. Rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Asyahid, begitulah ilmu mendidik kita untuk ikhlas dan bersuri toladan kepada para ulama'nya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan yang singkat ini berguna bagi kita semua. Wa nas'alullah at-taufiq was-sadat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.